بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله بارك الله فيكم kita masuk pada kaidah atau prinsip yang kedua dari usul sittah. قال الشيخ رحمه الله تعالى الأثر الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه الأوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب الأجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dalam prinsip yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu di dalam agama ini, dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari perpecahan di dalam agama ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang perkara pokok yang kedua ini dengan penjelasan yang memuaskan, penjelasan yang gamblang dan jelas, yang hal itu bisa difahami oleh orang-orang awam sekalipun. Itu tentang perintah ijtima' dan larangan dari tafarruq, perintah untuk bersatu dan larangan bercerai-berai, larangan berkelompok-kelompok di dalam agama ini. Serta Allah Subhanahu wa taala melarang kita supaya kita tidaklah seperti apa yang terjadi kepada orang-orang yang dahulu mereka berpecah belah, berselisih, sehingga mereka pun binasa. Dan juga Allah SWT menyebutkan dan memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama ini dan melarang mereka dari perpecahan. Dan yang membuat jelas hal itu, menambah jelas prinsip perkara yang kedua ini, apa yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pula memerintahkan untuk bersatu di dalam agama ini dan melarang dari perpecahan. Sehingga termasuk dari perkara yang sungguh sangat mengherankan, dalam hal itu manusia keluar dari prinsip yang kedua ini dan terjatuh ke dalam yang dilarang oleh Allah SWT serta Rasulnya, yaitu ke dalam al-iftiraq, perpecahan. Kemudian tatkala berubahnya waktu demi waktu, zaman demi zaman, yang kita lewati pula dalam prinsip yang pertama, yaitu intisyarul jahli wa asbabihi, menyebarnya kebodohan dan sebab-sebab kebodohan, sehingga berubah di pandangan mata-mata manusia, di sisi manusia, yang namanya perpecahan di dalam perkara-perkara pokok agama ini ataupun dari sekian cabang dalam permasalahan agama ini dianggap sebagai ilmu dan dianggap sebagai tafaqquh fiddin, mendalami dan menekuni agama ini. Tatkala seseorang faham tentang perpecahan dan terjatuh padanya, maka dianggap hal itu sebagai pembahasan ilmiah, pengetahuan ilmiah. Demikian pula berubah perkaranya di tengah-tengah manusia tatkala kebodohan dan sebab-sebab kebodohan telah menyebar di antara mereka, yang namanya persatuan di dalam agama mereka katakan tidaklah itu mengatakannya, tidaklah hal itu menyerukannya untuk bersatu di dalam agama ini, melainkan dikatakan oleh orang-orang zindir, munafik, ataupun orang-orang yang tidak waras, orang-orang yang gila, yang menyerukan ijtima' fid din. Tayyib. Sehingga garis besarnya prinsip yang kedua ini menjelaskan Syekh rahimallahu taala kepada kita perintah untuk bersatu di dalam prinsip-prinsip agama dan larangan dari perpecahan di dalam agama ini. Yang prinsip ini merupakan percaya yang jelas dan gamblang disebutkan di muka, disebutkan dalam muqaddimah Asy-Syaikh rahimallahu taala dengan penjelasan yang gamblang dan jelas yang difahami oleh orang-orang awam sekalipun. Tetapi ternyata ghalata fiha katsirun min adhyail alam. Banyak orang-orang yang cerdas, yang dianggap pintar, salah dalam memahami prinsip-prinsip yang disebutkan oleh Syekh, di antaranya prinsip yang kedua. Setelah mereka salah dan keliru dalam memahami perkara tauhid dan perkara syirik, maka mereka salah pula dalam memahami prinsip persatuan dan perpecahan. Keliru dalam kaidah-kaidah persatuan dan kaidah perpecahan. Tayyib. Yang padahal ini sudah jelas dan gamblang Allah SWT sebutkan. Demikian pula Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bimbingkan kepada umatnya, yang menunjukkan jelasnya Allah SWT ingatkan di surat Ali Imran dalam ayat yang hampir kaum muslimin tidak merasa asing, dan mungkin semua mereka menghafal ayat ini. Dan ayat ini paling dan paling sering didengung-dengungkan, diserukan oleh seluruh kelompok kalangan kaum muslimin dalam kampanye-kampanyenya ataupun dalam acara-acara mereka, dalam muhadharah-muhadharahnya. Mereka sebutkan untuk mengokohkan kelompok-kelompoknya dengan membawakan ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, dan janganlah kalian berselisih. Tayyib. Ini merupakan jelas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang yang awam membaca terjemahan pun, tentunya dia jelas bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kesegenap hambanya untuk berpegang teguh dengan tali Allah, berpegang teguh dengan agama ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tayyib. Terlebih di sisi orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang duduk di bangku-bangku sekolah, yang duduk di bangku-bangku perguruan tinggi, ya, dari para sarjana, para doktor, para doktoran dan yang lainnya, para SAG, tentunya mereka harus lebih faham tentang perkara ini, tidak kalah dengan orang-orang awam yang tidak mencium mungkin bangku sekolah, yang tidak pernah mengenakan topi kesarjanaan atau atribut kesarjanaan, dianggap sarjana ataupun yang lain. Tayib. Tapi tidak faham tentang perkara al-ijtima' dan larangan untuk tafarruq fid din. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, dan tentunya kita sering mendengar ya, ketika mereka ingin mengambil suara terbanyak, kelompok terbanyak, dibawakan ayat ini supaya kaum muslimin tidak berpecah belah, supaya kaum muslimin memilih kelompoknya. Ya. Atau menyalurkan suara-suara mereka terhadap kelompoknya, dibawakan ayat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tetapi hakikatnya menyelisihi apa yang dibawakan. Tanyib. Menyelisihi prinsip Allah Subhanahu wa taala. Apakah Al-Qur'an ditarik ulur untuk menguatkan keinginan-keinginan kelompoknya? Sehingga kaum muslimin jangan berpecah belah, jangan memilih kelompok yang lain. Pilih saja bendera saya, pilih saja tokoh saya. Mafhumnya seperti itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sehingga di mana letak dari pengamalan terhadap ayat ini? Jikalau kaum muslimin kembali kepada apa yang Allah SWT bimbingkan. Demikian pula yang membuat jelas prinsip yang kedua ini, Allah SWT ingatkan pula di surat Asy-Syura dengan firman-Nya, syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuha walladhi awhayna ilaik wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Li'ish? Li'ajri madha? Untuk apa mereka diwasiatkan perkara-perkara ini? Kata Allah SWT, an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Telah disyariatkan untuk kalian sebagaimana telah diwasiatkan kepada Nuh, dan telah kami wahyukan pula kata Allah kepada engkau wahai Muhammad, sebagaimana pula telah diwasiatkan pada Ibrahim, Musa, serta Isa. Apa yang Allah wasiatkan kepada mereka, para ulul azmi minar rusul, demikian pula disyariatkan bagi umat ini, tiada lain dengan prinsip yang sama, an aqimud din, untuk menegakkan agama ini, untuk ijtima' fid din, dan juga wala tatafarraqu fi, tidak boleh untuk bercerai-berai, berselisih di dalam agama ini. Tayyib. Demikian pula dari sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pokok prinsip ini, yaitu prinsip persatuan dan larangan dari perpecahan. Bahkan hal itu, perpecahan akan menyeret dan menjatuhkan manusia ke dalam kebinasaan. Datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaih. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, inna mimma ahlaka man kana qablakum kathratu masairihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari perkara yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, orang-orang sebelum kalian, tiada lain karena mereka banyak meminta. Menurut penafsiran Al-Imam Bukhari, kathratu masairihim itu banyak meminta. Tapi para ulama yang lain menguatkan kathratu masailihim itu banyak bertanya dalam perkara-perkara yang sudah jelas, sudah gamblang. Tayyib. Perkara yang tidak usah lagi ditanyakan, atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu, menanyakan sesuatu yang hal itu tidak terjadi, sehingga itulah yang akan menyeret kita ke dalam kebinasaan sebagaimana orang-orang yang terdahulu mereka binasa. Demikian pula karena mereka menyelisihi para nabinya, tidak mengikuti wejangan, ajaran, petunjuk para nabinya, sehingga mereka binasa. Tayyib. Demikian pula dalam hadis Irbad Ibn Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. May ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu bid'atin dalalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang hidup sepeninggalku maka dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Maka dikala itu hendaklah dia berpegang teguh ke dalam sunnahku, kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin, dan hendaklah dia menggigitnya dengan gigi gerahamnya sebagai kinayah li syiddati ittiba'ihim, kuatnya mengikuti mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya. Tayib, ini daripada sekian adillah yang tentunya di sana masih banyak lagi menunjukkan jelasnya prinsip yang kedua, prinsip al-ijtima', dan juga larangan dari tafarruq fid din. Tayib, sehingga Allah SWT melarang wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika humul khasirun wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Jangan kalian sekali-kali seperti orang yang berselisih, bercerai-berai setelah datang kepada mereka bayyinat, keterangan-keterangan yang nyata, yang gamblang. Sudah datang ke hadapan mereka, ke tengah-tengah mereka penjelasan Allah SWT dan Rasul-Rasulnya melarang mereka untuk tidak terjatuh ke dalam perpecahan, perselisihan, dan perintah untuk ijtima', tetapi mereka terjatuh. Ya, sehingga akhirnya mereka mendapatkan azab yang sangat besar. Tayyib. Maka tentunya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, la yakunul ijtima'u illa bil asbab. Tidaklah akan terwujud ijtima' di dalam agama ini kecuali dengan sebab-sebab yang akan menghantarkan seseorang dalam mewujudkan ijtima' fid din, bersatu di atas agama ini, yang merupakan sunnatullah, pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadinya perpecahan. Bahkan disebutkan pula oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ila 73 firqatan, sampai 73 golongan. Menunjukkan amrun qadari, perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perpecahan umat ini. Fa sayara ikhtilafan katsira. Maka tentunya seseorang akan selamat dari perpecahan dan berada dalam ijtima' fid din tentunya ba'da ma'unatillah ta'ala 'alaih, setelah dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wa ba'da fi'lil asbab, dan dengan dia melakukan sebab-sebab yang akan terwujudnya ijtima', persatuan di dalam agama ini. Tayyib. Maka dari sekian asbabul ijtima', sebab-sebab yang akan terwujudnya ijtima' fid din, tidak terjatuh dalam perpecahan, yang Allah SWT sebutkan bahwasanya perpecahan itu jelek, bahkan sifatnya orang-orang Yahudi wa Nasara, dan sifatnya orang-orang musyrikin yang dilarang Allah SWT. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Jangan kalian menjadi orang-orang musyrikin yang seperti langkah-langkah mereka, ideologi-ideologi mereka, pemikiran-pemikiran mereka. Apa itu jalannya orang-orang musyrikin yaitu mereka orang-orang yang memecah belah agama ini. Tayib, sehingga bersekte-sekte, berkelompok-kelompok, ya, berkotak-kotak kaum muslimin dengan bendera yang beraneka ragam. Tayib, kaos yang beraneka ragam, tokoh yang beraneka ragam, dan yang lain sebagainya. Oleh karenanya Allah SWT sebutkan di surat Al-Hasyr, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira bahwasanya mereka itu bersatu, tetapi hati mereka itu terkotak-kotak, terpecah-pecah, terkelompok-kelompok. Apakah ayat ini bagi hizbiyin? Ya, kemudian antum, kita ahli sunnah, selamat dari ayat ini? Lah, ayat ini sebagai ibrah bagi kita juga. Ya, meskipun turun umpamanya bagi orang-orang yang musyrikin tentang keberadaan mereka seolah-olah bersatu. Dalam pandangan kita mereka duduk manis bareng, tetapi hati mereka memiliki tujuan-tujuan, tendensi-tendensi yang berbeda. Maka itu pun la yaslam minna ahad. Tidak ada yang selamat di antara kita seorang pun. Tayyib. Orang mengira masya Allah katanya salafiyin rukun. Ya. Di Cikarang atau di tempat yang lain, masya Allah, ta'awunnya dalam dakwah ataupun yang lainnya, kebersamaannya. Orang lain mengira, di luar sana mereka mengira masya Allah, bagus katanya dakwah di Cikarang. Tayyib. Ternyata apa? Tahsabuhum jami'an, sama persis. Orang lain mengira apa yang terjadi di sini santai, enak, berjalan dengan mulus, seperti kita mengira di tempat lain. Ya. Di tempat lain kayaknya enggak ada muskilah, enggak ada masyakil. Yang kenyataannya sama. Tidaklah di masing-masing daerah melainkan dengan permasalahan yang sama, yang tidak jauh berbeda. Tayyib. Cuma tentunya karena tidak di ekspos istilahnya, tidak dimasukkan ke WhatsApp atau yang lainnya, sehingga antum enggak tahu muskilah apa yang terjadi di tempat lain. Tayyib. Demikian pula tidak tahu mereka tentang apa yang terjadi di tempat kita. Ya, sehingga berusaha untuk jangan seperti apa yang Allah SWT sebutkan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Maka itu semua akan terwujud dengan kita menempuh sebab-sebab setelah mendapatkan pertolongan Allah. Karena betapa mahalnya pertolongan Allah SWT terhadap hambanya, yang untuk kita senantiasa memohon pertolongan Allah SWT, ya, sehingga tidak henti-hentinya kita memohon dalam salat-salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan lemahnya kita, ya, tidak berdayanya kita, sehingga kita memohon dikokohkan dalam agama ini, diselamatkan dari perpecahan di dalam agama ini. Dari sekian sebab ijtima, yang paling utamanya kata para ulama yaitu at-tauhid. Ya, sebab persatuan yaitu dibangun di atas tauhid. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah dan di ayat yang lainnya, kana an-nasu ummatan wahidah. Ya, telah dahulu manusia sebagai umat yang satu. Ya, mujtami'un ala tauhid. Mereka bersatu di atas tauhid. Ya. Sebagaimana tentunya lawannya syirik sebagai asbabul furqah wal khilaf, sebab perpecahan. Yang telah antum lewati di Qaidul Arba', bagaimana di antara kaum musyrikin yang satu menyembah Lat, yang satu menyembah Uzza, yang satu mengagungkan sesembahan yang lainnya sampai ribuan sesembahan di antara mereka, menunjukkan tidak adanya persatuan di tengah-tengah mereka. Masing-masing membanggakan kullu hizbi bima ladaihim farihun. Setiap kelompok membanggakan apa yang ada pada mereka dari prinsipnya, dari tokohnya, dari peribadahannya. Sehingga sebab yang paling utama adalah tauhid. Dengan tauhid ini akan menyatukan kita semua di dalam agama ini. Sebagai prinsip yang sama dari kalangan para anbiya war rasul, mereka diutus di dalam agama yang satu, yaitu dinut tauhid, agama tauhid. Oleh karenanya Allah SWT ingatkan di surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak akan kau dapati suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka akan menjalin kasih sayang, menjalin kecintaan dengan orang-orang yang memusuhi Allah SWT dan Rasulnya. Itu enggak mungkin. Enggak mungkin muwahhid, seorang ahli tauhid, duduk manis dengan musyrik atau tokoh kesyirikan atau bahkan tokoh kekafiran. Tayyib. Itu sebagai perkara yang sudah Allah SWT tekankan dan hiburkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Tidak akan didapati dua kelompok yang bertolak belakang untuk mereka bersatu. Sehingga tentunya perlu dipertanyakan kesuniannya, ketauhidannya, jikalau dia merasa aman, jikalau dia merasa tentram untuk duduk-duduk ataupun bergaul, berteman dengan orang-orang yang tertuh ke dalam kesyirikan dan juga ke dalam kebid'ahan, bukan dalam rangka nasihat, nasihat-nasihat kepada mereka. Tayyib. Demikian pula yang kedua, sebagai sebab yang utama pula untuk terwujudnya al-ijtima', atamassuk bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan tadi dalam hadis Abi Najih Irbad bin Sariyah, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Ya, apa yang menyelamatkan dari perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dengan sunnah Rasulullah dan mengikuti sunnah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka seseorang akan terbebas, terselamatkan dari perpecahan. Tayyib. Sejauh mana seseorang berpegang teguh ke dalam sunnah, maka dengan itu pula seseorang Allah SWT akan selamatkan dari furqah wal ikhtilaf. Tayyib. Maka itu pun tidak akan kita dapati seorang ahlul bid'ah dengan sunni, ya, mereka akan berpangku tangan, berkasih sayang. Tayyib. Sehingga kaidah-kaidah yang sering kita sebut, yang disebutkan oleh para ulama, ya, man kana tahfa 'alaika bid'atuhu la tahfa 'alaika ulfatuhu. Orang yang samar di sisi engkau, orang yang tidak diketahui di sisi engkau kebid'ahannya, anda enggak tahu kebid'ahan dia itu seperti apa, penyesatan, kesesatan dia seperti apa, penyimpangan dia seperti apa, samar di sisi engkau, enggak tahu, enggak jelas. Maka ada kaidahnya yang jelas, kata para ulama, la tahfa 'alaika ulfatuhu, tidak akan samar di sisi engkau ulfahnya. Tidak akan samar sesengkau kecenderungan dia, relasi dia, ya. Dan tidak samar pula teman-temannya dengan siapa, la takhfa 'alaika ulfatuhu. Engkau akan tahu ke mana dia nemploknya. Ya. Li'anna tuyur taqifu 'ala ashkaliha. Karena burung, kata orang-orang Arab, tidaklah hinggap kecuali dengan yang sejenis. Ya. Namanya burung emprit, enggak mungkin dia terbang dengan burung dara. Burung gagak enggak mau mereka berteman dengan burung jog-jog umpamanya, ya, atau apa namanya. Mereka memiliki kelompok-kelompok tersendiri. Maka lihat ini, jangan kalah antum dengan prinsip burung. Kalau engkau ahli sunnah, maka hinggap di ahli sunnah. Jangan hinggap di sembarangan. Tidak ada burung yang berteman dengan burung yang lain. Baik. Karena mereka taqifu fi ashkaliha, akan hinggap di yang sejenisnya. Baik. Tidak akan ketukar seperti itu. Sehingga la takhfa 'alaika ulfatuhu, tidak akan tersamarkan, tidak akan tersembunyi di sisi engkau. Mata engkau akan jelas melihat dia kemana tendensinya, kemana relasinya, kemana hubungannya. Tayyib. Seperti itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang disebutkan oleh para ulama. Ya, karena ini adalah kaidah, kaidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-dinu atau al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhadil, maka lihat siapa yang menemani di antara kalian. Ya. Sehingga para ulama dulu cukup dengan menilai sesuatu itu man yujalisu, dengan siapa dia duduk. Itu cukup di sisi para ulama dahulu, kaidah yang paten dan kaidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebagai dhunun, ya, prasangka-prasangka. Tayyib. Maka dua sebab ini sebagai sebab yang terkuat untuk kita terwujudnya ijtima' fid din. Ya, dengan tauhid tentunya berpegang teguh terhadap Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, dan juga dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hati-hati dari sebab perpecahan. Itu syirik, bid'ah, ittiba'ul hawa, taqdimul aqli, taqdimul ara, al-naqli, mendahulukan pendapat sendiri ketimbang Al-Quran dan Sunnah. Maka itu adalah sebab-sebab yang akan munculnya perpecahan. Tayyib. Kalau tidak ada itu, maka tentunya yang namanya persatuan itu indah. Ya. Tetapi indah di sini bukan dikatakan sebagian orang bahwasanya bangunan masjid ini, ya, megah indah karena benda-benda yang berbeda. Masjid ada batanya, ya, ada gentingnya. Sehingga dari sekian yang berbeda menjadi satu, sehingga menjadi bentuk yang megah. Sehingga ini adalah bentuk ghalat yang disebutkan oleh Syekh dalam mukaddimah. Mereka menyangka perpecahan itu sebagai sesuatu indah, seperti halnya bangunan, ya, dari jenis yang berbeda menjadi bangunan yang megah dan indah. Taib. Sehingga mereka sebutkan bahwasanya ikhtilaf ummati rahmah. Seperti itu. Ini adalah qiyas malfarq. Taib. Yang berbeda. Karena agama sudah jelas prinsip Allah Subhanahu wa taala. Bukan dibangun di atas warna-warni, warna yang bercorak beraneka ragam. Tapi agama ini di atas warna yang satu. Sehingga para sahabat, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, memperingatkan kepada kita, wa iyyaka atalawnu fid din. Hati-hati engkau dari bercorak berwarna-warni dalam agama ini. Bunglon. Ya, di dalam agama ini, tayyib, di sana masuk, di sini senang, di sana senang, tayyib. Maka ini prinsip-prinsip yang seharusnya kita perhatikan. Ya. Maka jikalau tidak ada hal ini, tentunya yang namanya persatuan itu lebih kita utamakan, ya, lebih kita cintai. Tayyib. Maka ini adalah PR terbesar masing-masing ahli sunnah. Ya, masing-masing ahli sunnah untuk menyatukan hati-hati mereka, hati-hati kita di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali, coba ya, kita sekarang bercermin kembali. Kenapa kok kita berpecah umpamanya? Kenapa kok kita terjadi gesekan umpamanya satu dengan yang lain? Apa sebabnya? Apakah kita telah keluar dari prinsip Al-Quran? Apakah kita telah keluar dari prinsipnya Sunnah Rasulullah? Ya. Dan tentunya hal itu bukan berarti keluar dari prinsip Rasulullah ataupun prinsip Allah hanya sekedar dia duduk dengan ahli bidah, pantas dikatakan mubtadi'. Tidak. Atau sebagian orang dengan lebih umum mengatakan karena dia manhajnya salah, yang sebagian orang pula keliru dalam memahami manhaj. Sebagian memahami manhaj itu ketika seseorang duduk dengan ahli bidah, itu manhajnya salah, keliru. Ya. Sehingga termasuk kesalahan Ali Al-Halabi yang diikuti oleh pencetus-pencetusnya dengan pemikiran yang sama. Dia mengatakan bahwasanya seseorang dianggap sunni salafi selama mempelajari akidah tauhid, ya, selama dia mempelajari tauhid dan akidah, akidahnya benar, tauhidnya benar, tetapi yang lainnya enggak beres, tetap dia dikatakan sebagai sunni salafi yang dianggap manhaj menurut dia adalah tauhid dan akidah. Tayyib. Yang dijawab oleh Syekh Ubaid, Syekh Rabi, maksudnya manhaj itu luas. Likulin ja'alnakum syir'atan wa minhaja. Yang namanya manhaj, seluruh apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu tauhid, akidah, ya, suluk, akhlak, dan yang lainnya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu manhaj yang harus diperhatikan. Sehingga Syekh Jamal bin Furaihan ketika beliau diberikan masukan-masukan dalam kitab Lamadurin Manatur yang beliau bawakan, sebagian mengatakan kok hanya sikap kita dengan ahlul bidah, sikap kita dengan penguasa, mana akhlak? Bukankah akhlak termasuk dari manhaj? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang mulia. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Ya, hanya saja aku diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Sehingga dengan masukan-masukan dari para ulama, akhirnya beliau tulis cetakan-cetakan yang baru di Lamadurin Manthur, mencantumkan tentang adab wal akhlak. Dan itu termasuk dari manhaj ahli sunnah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah ketika memperhatikan adab wal akhlak dan yang lainnya. Tidak boleh bagi ahli sunnah untuk mengambil sebagian dari Rasul dan membuang sebagian yang lain. Ya, sehingga yang namanya manhaj itu syamilul mutakamil. Luas cakupannya. Ya, sehingga kalau tidak mengerti, tanya kepada ahli ilmi yang kita menilai, oh manhaj fulan masih bagus katanya, masih baik. Tidak dilihat bagaimana rangkaian-rangkaian atau sumber-sumber dalam dia mengikuti sunnah Rasulullah, apakah hanya dengan muamalah ahlul bidah atau hanya dengan maksiat. Tayyib. Maka ini yang perlu kita perhatikan, khatifillah rahimani rahimakumullah. Dan pembahasan ini tentunya panjang, waktunya mepet. Tayyib. Kita lanjutkan pada waktu berikutnya insyaallah.